أنفسه أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إخوة الإيمان saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita duduk sejenak untuk memelihara, merawat keislaman dan keimanan kita yang merupakan sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini, dan sekaligus merupakan kewajiban kita semuanya. Pada kesempatan bahan berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kajian akidah kita berkaitan dengan peristiwa besar di dunia ini yang merubah wajah dunia, khususnya wajah kaum muslimin. Peristiwa besar itu adalah Al-Hijrah. Pelajaran apa saja di dalam hijrah ini sehingga umat Islam bisa merubah dunia? Ya. Perubahan yang sangat luar biasa, di mana sebelumnya kondisi kaum muslimin dalam keadaan sulit, termarjinalkan, diteror setiap hari oleh musuh-musuh Allah. Dengan hijrah inilah berubah kondisi kaum muslimin. Umat Islam benar-benar terlihat secara jelas menjadi umat yang terbaik. Negaranya adalah negara yang bermartabat. Musuh-musuh umat Islam dari dunia timur dan barat ternyata tidak mampu mereka menghancurkan kaum muslimin, meskipun mereka mengadakan mu'amarah dauliyah, konferensi global untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini semuanya adalah hasil daripada perjalanan hijrah. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan al-aqidah al-islamnya? Apa kaitannya dengan keimanan kita? Jumlah kajian kita sebagai Inggris adalah kajian keimanan atau aqidah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita mentadaburi secara mendalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabawi, terutama yang berkaitan dengan hijrah, kita fahami bahwasanya al-iman adalah aqlu syai' fi hadhihi al-hayah. Keimanan atau akidah Islamiah adalah sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Lebih mahal daripada tanah air, lebih mahal daripada kepentingan ekonomi, lebih mahal daripada keluarga, dan lebih mahal dari apa saja. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siap mengorbankan semuanya, termasuk tanah airnya, meskipun itu bersifat sementara, karena pada akhirnya Allah mengembalikan tanah air itu dengan lebih luas lagi kepada Rasulullah dan umat Islam. Nabi siap mengorbankan tanah airnya, rumahnya, keluarganya, kepentingan bisnisnya untuk hijrah ke Madinah. Li'ajli mada? Karena apa? Karena keimanan itu. Karena merawat pohon yang bernama pohon akidah, pohon keimanan, agar tetap hidup meskipun harus dibawa lari menuju Madinah Al-Munawwarah. Berangkat dari pemahaman inilah, Bapak Ibu sekalian, maka seluruh permasalahan umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia ini, masalah keimanan dan akidah harus nomor satu. Bukan sebaliknya, demi ekonomi mengorbankan akidah, sehingga akidah bangsa terjual hanya karena kepentingan ekonomi. Kehormatan bangsa terjual tergantikan hanya karena ekonomi dan politik. Tetapi yang benar adalah Keimanan dan akidah adalah aset setiap manusia, aset bangsa yang termahal. Saya kasih contoh Bapak-Ibu sekalian. Apa yang menjadikan ulama kita? Semangat dari mana yang menjadikan ulama kita berkorban? Mengorbankan jiwanya, hartanya, pesantrennya, santrinya. Semuanya berkerak melawan penjajah yang namanya Belanda. Energi apa itu yang membuat seperti itu? Jawabnya adalah al-iman. Karena mereka mengimani. Mengimani bahwa iman ini adalah mahal. Tidak boleh anak bangsa ini dimurtadkan oleh Belanda. Sehingga menjadi penganut agama lain. Sehingga dengan demikian, akhirnya aset-aset yang lainnya dikembalikan oleh Allah bahkan ditambah. Yang sebelumnya dijajah oleh penjajah, dikembalikan kepada kaum muslimin, dan yang non-muslim juga menikmati hasil karya orang-orang yang berakidah, berani beriman. Karena sebelum datangnya penjajah, tidak ada orang yang mengikuti agama tersebut. Itulah yang ibadah Allah yang kita katakan bahwa akidah adalah sesuatu yang termahal. Sehingga Nabi dan kaum muslimin siap meninggalkan tanah airnya, kekayaannya. Bahkan Suhaib Ar-Rumi, Bapak-Ibu sekalian. Suhaib Ar-Rumi, nisbatan ila Romawi. Karena beliau dari negara barat. Tinggal sudah begitu lama di Mekah membangun bisnisnya. Setelah punya uang banyak, dan beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Beliau termasuk orang yang hijrah ke Madinah. Tetapi di tengah perjalanan di stop, dihajar oleh kufar Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy Mekah terhadap Suhaib? Suhaib, inan hajatamu, kamu telah mengambil banyak kekayaan, keuntungan dari Mekah. Setelah itu kamu pindah ke Madinah, ikut Muhammad. Lah, orang kafir. Suhaib paham bahwa orang kafir ternyata hanya sekedar ingin harta. Maka Suhaib mengatakan, apakah kalau harta kami kami tinggalkan, kamu biarkan saya pindah ke Madinah? Ya, kalau itu silahkan ke Madinah. Ditinggalkan apa sekalian? Seluruh kekayaannya selama dia tinggal di Mekah. Padahal Suhaib orang perantauan. Namanya juga Ar-Rumi. Ini datang dari Rum. Karena berasal dari Romawi. Saudara sekalian, saya bertanya. Kalau orang sudah bertahun-tahun kerja di sebuah kota, kemudian hartanya ditinggalkan, Bapak Ibu, diambil orang. Itu kalau terminologi manusia sekarang, Pak, disebut untung atau disebut rugi, Pak? Bapak Ibu, disebut untung atau rugi? Rugi kekayaan bertahun-tahun, berdagang bertahun-tahun, ditinggal begitu saja. Tetapi orang yang menerima wahyu, manusia terbaik yang menerima wahyu, dan wahyu itu pasti benar, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, Rabbi ha Suhaib. Beruntunglah Suhaib. Karena akidah, ya ibadah Allah, iman lebih mahal daripada harta, dagangan dan bisnis. Inilah menurut saya yang harus senantiasa digelorakan untuk seluruh kaum muslimin, terutama pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, agar hitung-hitungan yang tidak melulu ekonomi, melulu politik, tetapi keimanan itu yang lebih mahal dari semuanya. Itu ya ibadah Allah. Maka konsekuensinya, Bapak-Ibu sekalian, ketika akidah, keimanan itu lebih mahal daripada yang lainnya, saudari kita perempuan yang beriman tidak boleh kawin dengan orang kafir. Sekaya apapun orang kafir itu, seganteng apapun orang kafir itu, semancung apapun orang kafir itu, tidak boleh. Karena iman lebih mahal daripada hidup yang mancung. Iman lebih mahal daripada kulit bule. Iman itu lebih mahal daripada aset ekonomi. Makanya Allah berfirman, wala tumsikul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kau kawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang musyrik Karena kata Allah, logika dari Allah yang dibangun untuk kita semuanya, wala abdul mu'minun khairul musyriki walau a'tadakum. Seorang budak yang beriman, budak itu kan tidak punya apa-apa secara materi, tapi beriman, apa kata Allah, itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun orang musyrik itu mengagumkan hal, mengagumkan hartanya, teknologinya, sepak bolanya, apapun namanya. Karena iman itu mahal ya ibadah Allah, maka darah orang beriman itu mahal. Tidak boleh ada darah orang beriman yang tumpah, terbunuh secara balik, sehingga penduduk Arash, penduduk Allah, berteriak, berintih ketika ada peristiwa yang mendebarkan itu terbunuhnya satu orang muslim secara balik. Maka darah orang muslim itu mahal, haram hukumnya. Yang boleh, ya, yang halal darahnya orang itu tiga hari, semuanya yang merusak iman. Kita kan dalam hadis Bapak Ibu ya, darah orang seseorang itu tidak halal itu tiga perkara. Ya, di antaranya yang membunuh orang beriman. Karena membunuh orang beriman dia baratkan setiba. Kemudian orang yang murtad, kenapa orang murtad halal dibunuh sebelum dia bertobat? Kalau bertobat sudah. Kenapa? Karena sudah tidak punya keimanan. Az-zani muqtan, orang yang zina muqtan. Orang yang zina, sementara dia sudah punya istri, sudah punya suami. Itu halal darahnya. Maka dalam hukum Islam beragam. Kenapa? Karena rusak imannya. Hadisnya berbunyi, la yasri'udari, sehingga yasri wa'uwa mu'min. Seseorang tidak mungkin berzina. Tidak akan berzina kalau dia benar-benar beriman. Itu harus sekalian mahalnya iman, mahalnya akidah, maka harus dirawat. Kalau anak kita sekolah, anak kita kuliah, pertanyaannya, wahai orang tua, wahai saya, wahai ibu, wahai bapak, ketika anak kita kuliah di universitas A atau sekolah A, B, pertanyaannya, iman anak saya aman gak? Akidah anak cucu saya aman gak? Bukan kok nanti dapat pekerjaan atau tidak. Pekerjaan pentingnya ibadah Allah. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akidah dan iman. Karena yang merusak dunia ini semuanya adalah orang-orang yang imannya tidak benar. Hatta seandainya dia mengaku beragama Islam, merusak dunia karena imannya tidak benar. Kalau imannya benar tidak mungkin merusak. Makanya setiap Rasul dan Nabi diutus oleh Allah untuk membangun bangsanya, membangun negerinya, memperbaiki dunianya. Al-Qur'annya berbicara, in uridu illal islah. Tidaklah aku menghendaki kecuali memperbaiki. Dan memperbaiki bangsa dimulai dari iman. Maka ketika imannya terancam, tidak bisa bergerak keimanan di waktu di Mekah. Ya, dalam sejarahnya itu ketika itulah Nabi dan sahabatnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua, pelajaran hijrah kaitannya dengan iman, dengan akidah, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang tidak berhijrah kehilangan hak al-wala. Sekali lagi, orang yang tidak berhijrah, yang tidak berpindah dari negeri kekufuran, lingkungan kemaksiatan, lingkungan bid'ah, lingkungan yang membahayakan Islam, dan tidak mau bergabung kepada kaum muslimin yang jujur, yang benar, tidak mau bergabung kepada Rasul dan sahabatnya, Bapak Ibu sekalian, itu kehilangan hak wala atau loyalitas atau kesetiaan. Dalilnya adalah malaikat tafidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan kau jadikan mereka itu teman dekat meskipun beragama Islam sebelum mereka berhijrah di jalan Allah. Atau ayat dalam surat Al-Anfal lebih jelas lagi, alladzina amanu tapi walam yuhajiru fi sabilillah ma lakum min walayatin syai'. Jadi orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau berhijrah di jalan Allah, maka kamu tidak berkewajiban untuk memberikan wala. Wala mereka, loyalitas mereka hilang. Karena mereka tidak berpihak kepada kaum muslimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian. tajabul kuah al-imaniyah adalah syai'un daruri fi hadhihi hayat. Berkumpulnya, bersatu padunya orang-orang beriman di dunia adalah sebuah kemestian, keniscayaan. Jadi kalau orang beriman itu ingin kuat, seluruh orang beriman, apapun jamaahnya, harus berkumpul dalam sebuah jamaah yang satu, yang kuat. Meskipun madhabnya mungkin berbeda, tetapi dia harus menjadi satu kekuatan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang mengaku beragama Islam, kemudian tidak mau hijrah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu, ketika mati dalam peperangan, membela orang kafir, dan itu pun tertindas, itu pun terpaksa. Di dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa, ayat 91 selanjutnya, itu diponis oleh Allah dengan tiga ponis. Yaitu zalim, masuk neraka jahannam, dan tempat kembalinya adalah tempat yang terburuk. Riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, kenapa mereka itu diponis seperti itu? Kata Ibnu Abbas, mereka itu memang mengaku beragama Islam, tetapi tidak mau hijrah ke Madinah. Mereka lebih senang berteman dengan orang kafir, karena di dalam pertemanan itu ada kepentingan bisnis. Dagangannya di Mekah, keluarganya di Mekah, rumahnya di Mekah, berat mereka hijrah ke Madinah. Begitu terjadi perang Badar dan mereka dipaksa orang kafir untuk memerangi kaum muslimin Madinah, turunlah ayat itu dalam surah An-Nisa. Innal ladina tawaffahumul malaikatu qalimi anfusihim qalu fima kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Karena akidah itu sesuatu yang paling mahal. Aset bangsa dan negara yang termahal. Lebih mahal daripada batu bara, emas, hutan, dan lautan. Nanti akan kita buktikan bersama. Oleh karena itu, barang siapa memelihara dan mengembangkan akidahnya dan keimanannya, maka kepentingan-kepentingan dunia itu akan datang. Lebih besar daripada sebelumnya, lebih besar dari yang dikorbankan tadi. Contoh, Nabi SAW mengorbankan meninggalkan rumahnya, dapat rumah di Madinah lebih luas. Nabi berkorban meninggalkan Makkah walaupun sementara, karena Nabi akhirnya Makkah juga dikuasai oleh kaum muslimin, mendapatkan wilayah yang lebih luas. Karena itu Nabi pindah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seluruh Al-Jaziratul Arabiyah masuk Islam semua. Jaziratul Arabiyah itu kan sekarang menjadi Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Imarat, Umman, Yaman. Yang dulu ini Nabi cuma berkorban dengan Mekah saja. Subhanallah. Rezekinya tambah luas. Dulu di Mekah selama 13 tahun Bapak Ibu sekalian. Ulama Sirah Nabawiyah mengatakan, pengikut Nabi itu tidak ada lebih dari 100. Tidak lebih dari 100 selama 13 tahun dakwah di Mekah. Begitu pindah ke Madinah, subhanallah. Bapak sendiri tahu, perang Badar itu sudah 300 orang. Belum ibu-ibunya yang tidak pernah. Nah, ini artinya apa? Semoga ini mengingatkan kembali pada ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita, agar tidak takut meninggalkan jahiliyah. Apakah jahiliyah yang ada dalam ekonomi, riba dan macam-macamnya, jahiliyah dalam perpolitikan yang sekuler, yang tidak sedikit pun mempunyai semangat untuk mengamalkan Islam, bahkan ditakut-takuti kalau ada orang bicara syariat Islam, berpindah sistem pendidikan yang sekuler juga, yang agama dimarginalkan, sampai-sampai kelulusan anak kita tidak ada kaitannya dengan agama, itu harus berhijrah. Jangan takut miskin karena tidak ada sejarahnya kaum muslim miskin, tidak ada sejarahnya kaum muslim bangkrut negaranya gara-gara hijrah kepada Islam. Yang terjadi justru tidak sedikit negara Islam jatuh karena meninggalkan keislaman. Umat Islam berkuasa di Andalusia, di Spanyol, berabad-abad, jatuh. Tidak hanya satu rezim kaya di negara lain, ratusan tahun di Andalusia. Memunculkan ulama-ulama besar. Al-Qurtubi dari Cordoba, ulama tafsir. Ya, Ibnu Aqil, ulama nahwu dan Ibnu Hazm, ulama akidah, ulama usul. Ratusan tahun jatuh baru sudah lama begitu. Kenapa? Mereka tinggalkan Islam. Mereka berebutan kekuasaan. Mereka berebutan perempuan. Sehingga seorang tua, seorang syekh ditanya, syekh, kenapa orang Arab dulu berkuasa di Spanyol? Di Andalusia berabad-abad kok setelah itu kalah. Kenapa ya syekh? Ya alim, apa sebabnya? Seorang alim menjawab, Al-Arab kan dakhalu Andalusia muslimin wa kharaju minha aw ukhriju minha arabiyyin. Jalannya mereka walaupun jumlah sedikit gagah berani memasuki Eropa dengan Islam dan mereka keluar dari Eropa diusir dari Andalusia dalam keadaan bangga dengan nasionalis Arabnya. Jadi diusir justru karena bangga dengan Arabnya. Padahal masuknya bangga dengan Islam, keluarnya bangga dengan Arabnya, kalah menghadapi kafir Eropa. Saudara sekalian, negara-negara persatuan negara Arab itu berapa, Pak? Sementara Yahudi yang merampok cuma satu di Palestina, sampai sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika yang dibanggakan Arabnya, sama dengan kita. Kalau yang kita banggakan hanya kebanggaan saja, walaupun dinyanyikan, dikampanyekan, tidak berbuat apa-apa kalau tidak dengan Islam, Bapak Ibu sekalian. Maka saudara, semoga ulama-ulama kita dan pemimpin-pemimpin yang beragama Islam itu membuka lagi buku-buku tentang hijrah, baik dalam tafsir maupun dalam surat agama. Karena itu perubahan yang sangat luar biasa menuju masa depan yang lebih cerah, lebih baik. Makanya kan ayatnya kan jelas, Bapak Ibu. Ayatnya kan jelas. Ayat itu merupakan janji Allah. Siapapun orangnya yang berhijrah di jalan Allah, dari bangsa manapun, syaratnya di jalan Allah, pasti, kata Allah, pasti akan diberikan oleh Allah tempat yang luas dan persegi yang banyak. Itu janji Allah. Bapak Ibu saya bertanya, mengimani janji Allah itu wajib atau sunnah atau boleh? Wajib. Tidak percaya kepada janji Allah, beriman atau kafir, Pak? Jelas ayatnya. Ayat 100 surat An-Nisa itu jelas sekali, sampai tidak usah membutuhkan tafsir. Karena sudah jelas. وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ibadah Allah, ayatnya begitu jelas. وَمَنْ يُهَاجِرْ مَنْ. Jadi barang siapa? Muslim Arab, Muslim Indonesia, Muslim manapun, yuhajir fi sabilillah, berhijrah di jalan Allah. Yajir fi ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Pasti dia dapatkan di muka bumi rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara rezeki, jangan selalu maknanya dipersempit. Jangan selalu uang. Jangan selalu anggaran negara. Itu bagian kecil dari rezeki. Bisa jadi secara kuantitatif tidak sebanyak yang dimiliki orang kafir, tidak sebanyak yang dimiliki orang kafir, tetapi rumah tangganya rukun, tetapi anaknya saleh, tetapi dengan tetangga baik, tetapi negaranya mana? Bisa jadi angkanya semuanya sekian triliun, tapi yang terjadi bencana, bencana banjir, bencana gunung berapi, bencana longsor, bencana hubungan yang tidak harmonis antara pusat dengan daerah, bencana rakyat tidak percaya pada pemimpin, pemimpin tidak sayang pada rakyat, itu termasuk rezeki yang sedikit, itu termasuk yang tidak dapat rezeki dari Allah. Sehingga jangan selalu ketika rezeki selalu kaitannya dengan uang. Karena ar-rizqu ma'nahu al-mathal, rezeki itu artinya anugerah Allah. Dan anugerah Allah hanya ya kesehatan, ya kepercayaan, ya saling menyintai, saling menghormati. Masya Allah, ketika mengkritisi tidak sopan, santun, tidak menghujat, itu bagian daripada anugerah Allah, bagian daripada hijrah yang tidak Allah. Ya, saudara sekalian, sengaja di tempat seperti ini, menurut saya, wallahualam, harus sering dikumandangkan semua hijrah ini. Karena selalu orang dihantui oleh setan-setan, dari setan manusia atau setan jin ketika mau hijrah. Zaman begini masih bicara sistem Islam, mana sistem Islam? Jadi selalu dimentahkan, padahal belum pernah dicoba. Padahal belum pernah dicoba. Tapi selalu dimentahkan terus dia ibadah Allah. Berpuluh-puluh tahun dengan sistem jahiliyah, tidak ada yang mempertanyakannya. Dan tidak bisa memberikan solusi yang jelas ya ibadah Allah. Oleh karena itu, mulai sekali lagi, hijrah merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim berhijrah, Nabi Musa berhijrah, Nabi Isa berhijrah, Nabi Lut berhijrah, dan Nabi Muhammad SAW berhijrah. Dan yang terpenting adalah dalam konteks kehidupan sekarang adalah hijrah maknawiyah, hijrah mentalitas, di mana mentalitas setiap saat ya ibadah Allah harus selalu berhijrah. Berhijrah dari mental yang hobi maksiat kepada taat kepada Allah. Berhijrah dari mental yang suka bid'ah dan khurafat. Ya. Seharusnya musibah itu sudah sekalian disikapi dengan takarruf ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bertaubat. Kita doakan yang meninggal agar diterima oleh Allah amal solehnya diampuni dosanya. Tapi terjadi adalah nyanyian, tarian, klenik yang dipertontonkan. Dan tidak semuanya orang protes. Tidak semuanya kaum muslimin protes. Seolah-olah seperti itu cara menyikapi musibah. Ya bagaimana tidak muncul lagi musibah juga ibadah Allah. Kita harus hijrah dari syirik khulafat kepada Islam. Kita harus hijrah dari menggantungkan diri pada orang lain kepada berdiri sendiri, mandiri dan sebagainya. Seperti teman-teman itu yang kita perbuatkan di sini ya ibadah Allah. Dan ini bukan wacana. Sebagai Bapak Ibu, pelajaran hijrah di dalam sejarah Islam bukan wacana, tapi aplikatif. Nabinya, sahabatnya, sahabianya semuanya berhijrah di jalan Allah. Dan sekali lagi bukan wacana. Oleh karena itu, ceramah-ceramah tentang hijrah jangan sampai hanya sebatas wacana ya ibadah Allah. Tetapi harus ada musyara'ah, mubadarah, kesegeraan untuk cepat meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, al-muhajiru man hajaro man allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang itu apa saja? Apakah hobi kita, selera kita? Itu semuanya harus ditinggalkan menuju kepada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-Ibu sekalian, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini memberikan semangat baru tahun baru ini untuk benar-benar kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak bangsa ini layak dan berhak untuk disayang oleh Allah, ditolong oleh Allah, karena mereka sudah berhijrah di jalan Allah. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.